Dan saya menyatakan supaya tidak lagi saling hajar menghajar satu dengan lainnya. Adapun masalah terapi Indonesia, sebagaimana sebelumnya, ini tetap berjalan. Dan nanti untuk penerimaan santriwati yang baru, itu tidak datang kecuali dengan mahramnya. Ini tetap sebagaimana sebelumnya. Adapun masalah waral, ini sejenis biawak. Untuk tidak saling menghajar satu dengan lainnya, dan juga masalah khilafiyah di kalangan para ulama, dan saya sendiri berpendapat tentang halnya, walaupun beliau menyatakan kalau ada yang lain lebih baik yang lainnya, saya beliau tidak mengharamkannya tentang waral. Dan juga kesalahan-kesalahan berkaitan dengan tentang ayam yang melihat Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, ini sudah rujuk. Yang kedua berkaitan dengan tujuh bumi, masing-masing bumi ada penghuninya. Jadi kalau di atas ada manusia, di bawah lagi ada manusia lagi, doa lagi ada manusia lagi, ini juga sudah rujuk. Demikian pula berkaitan kata-kata Ustaz, ini pun sudah mereka Siddiq dan sebagainya, virus sebagainya sudah rujuk juga bahwa ini tidak dipermasalahkan di kalangan para ulama dahulu. Imam Syafi'i juga dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam Syiar bin Alan bin Bala, dalam Mustalah Hadis, dan lain-lainnya disebutkan tentang kata-kata Ustaz. Masalah berikutnya berkaitan kata-kata daurah, ini pun juga tidak dipermasalahkan. Ini kalau sebelumnya mereka mengatakan yang termasuk ciri khas ikhwan muflisin, jadi sudah dinyatakan tidak jadi masalah penggunaan kata-kata daurah. Dan juga tentang pamflet, mereka sebelumnya juga tidak memperkenankan, sudah juga di merujuk dalam permasalahan ini karena di para ulama Yaman sendiri juga banyak mereka memakai pamflet-pamflet dalam kajian-kajian isim hadrah para masyaih dan lain sebagainya. Demikian pula permasalahan berkaitan dengan masjid yang dari tanah. Masyaikh kemarin juga menganjurkan untuk bisa melantai seperti Syekh Zaid, kemudian juga Syekh Abi Amr dan lainnya, supaya lebih bisa khusyuk dalam salatnya. Dan juga masalah-masalah yang lainnya kali nanti bisa lihat mungkin setelah adanya penghapusan dan seluruh yang ada di website atau internet, baik itu di Isnad ataupun di Al-Ulum yang terbitan Indonesia, supaya menghapus permasalahan tentang terapi Indonesia, permasalahan tentang waral, permasalahan tentang tahdiran kepada sebagian ikhwah. Ini supaya menghapus semua dari situs yang dimulai dari pihak mereka. Jadi kalau pihak mereka segera menghapus, maka kita pun akan menghapus juga sebagian yang ada di Darul Ilmi yang di Asy-Syurif Sa'asnur. Jadi kalau mereka sudah mulai menghapus, maka insyaallah kita Naam akan menghapusnya. Dan kemarin juga sudah disuruh untuk membuat pernyataan lahabuturab, pernyataan tentang rujuknya dari permasalahan. Dan juga kita juga disuruh untuk membuat pernyataan untuk tidak menghajar mereka ketika mereka sudah rujuk. Nah, Ustaz Abu Mas'ud juga demikian dengan diwakili oleh Ustaz Abdul Ahad. Nah, untuk membuat pernyataan tentang rujuknya mereka. Dan juga teman-teman Sri Akhdawan sudah minta maaf kepada kita juga, dan kita jawab nah, insyaallah khair. Ya, dengan ini insyaallah semoga bisa selesai permasalahan-permasalahan khilaf antara satu dengan lainnya. Nah, dan semoga dakwah bisa berjalan dengan baik. Dan tidak kita sebutkan keseluruhan yang berkaitan masalah-masalah yang yang tertulis satu dengan lainnya, sebagian belum kita sampaikan. Nah, semoga dengan adanya uzur dari pihak-pihak mereka dan juga sudah rujuknya mereka ini akan semakin baik dakwah di Indonesia, dan semakin hati-hati antara satu dengan lainnya untuk tidak permudah-mudahan saling tahdir atau hajar satu dengan lainnya. Nah, dan yang pada asalnya kita tidak mulai lebih dulu. Nah, sehingga Syekh Zaid sendiri menasihatkan dari mereka yang lebih dulu untuk menghapus dari situs-situs yang ada atau internet yang ada, dan nanti baru kita dan juga Abu Mas'ud dan lainnya akan menghapus tulisan-tulisan tersebut. Nah, baik.